kejadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suuzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, tetap tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah